Sebelum masuk videonya, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng untuk tahu video paling baru. Dan jika kalian suka dengan videonya, klik like and share. Adaptasi buatan kedunan ge saya jujur menjadi serabakat nyai ora usah terus iki biasa mawon pun channel YouTube Sumairo ABL. Oh, jadi ning dunia kene iku ribet kathah kiai sing rokok alasane iku rokok iku haram mulane diobong mertuamu ya rokok kon ya rokok riyen Pak De kawula Kiai Humaidi abanipun Mbak Ani iku nggih rokok tah gak kiai sing ngarepno rokok. Ya mun macam-macam lah. Pokoke walhasil teng keluarga kiai ini kok angel-angel gampang. Ben nak salat nggih benten-benten. Boten enten standar. Terus kula nate ketemu peneliti, Gus, ukuran salatnya KNU itu gimana? Kenapa? Peneliti di mana-mana itu kok beda-beda. Terus kula suwun Soleh Hasan nikah sing mula ada nipun Mbah Mun sing paling kula kenang ketika Allah Ta'ala melarang wala tangkiful musyrikati hatta yu'min niku digenti kalimat tengguri wawahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Terus normale susunan kalimat itu wawahu yad'u ila nikahil mu'minah. Allah melarang nikah. Normalnya kalimat itu Allah menyuruh kamu nikahil mu'minah, menikahi orang mu'minah. Tapi kalian Allah kalimat itu digenti wawahu yad'u ilal jannah. Allah menyuruh kamu, mengajak kamu masuk surga. Nah, ciri utama surga itu la ta'aba wa la masyakota. Jenis suarga itu rana repot, rana pokoknya yang berbakas yang repot itu rana suarga. Serau saya mikir maruan, pemanggun kuta mikir serau kerweten, kemudian kerweten. Pokoknya murib. Pokoknya murib, ada anak, enggak pas rana mbahaya, mpun. Pokoknya betul saya ribet-ribet mungkin nak. Serau saya mikir, macam tersedi wong tua, yang kewajiban mikir wong tua. Tua mbah rasa yang putuh, ini haram. Pokoknya ini di anak pas rana bayi mawon nyukani penggawean. Terus kula suwun lah pokoknya nikah niku mula abah hala bikron tula ibu hawa tula ibuka hala bikron tudoh iku hawa tudoh iku hala bikron tuda ibu hawa tuda imut sangat diantara dawe bahmun pokoknya nikah itu wawaw yata'u ilal jannah. Terus ilal jannah itu mengganti kata ila nikahil mu'minah. Terus niku sing sakit kula lampahi, kula nggih mboten nate ngomong serius kalian bojo kula mulai nikah nganti sak niki. Terus urip kula bener ta ora nggih mboten ngertos kula. Mboten nate kula ngomong serius. Siji nggih mari ribet. Nomor kalih orang itu kalau ngomong serius memakan punya rumus dan rumus itu ndak mesti kita sepakat. Akhirnya geger. Bah muda abah. Saya punya banyak riwayat tentang kancana menyelesaikan konflik. Sayyidah Aisyah itu sering komentari Sayyidah Khadijah itu ajuzan, orang yang sudah sepuh, kenapa engkau ingat? Aisyah cemburu, Nabi itu selalu ingat Khadijah. Gantian Fatimah yang tinggung Sayyidah Fatimah, karena ibunya dianggap ajuz sepuh. Sebab beliau itu konflik khas perempuan, konflik khas perempuan. Ya Rasulullah berikan saya wejangan yang bisa menghentikan komentarnya Aisyah, saya itu ajuz. Sampai Nabi ini diajari hal yang enggak serius, itu lebih hebat. Yaitu rondo untuk Joko. Nayune kue Aisyah, itu perawan untuk duduk. Akhirnya Aisyah ngenangan hebatnya aku opong perawan untuk duduk. Cik hebat Khadijah, rondo untuk nawa. Tidak semua masalah itu diselesaikan dengan ngentikan serius. Kan ngomong-ngomong kualat, ngerokok ini hebat ini. Ya santek, sing bener-bener nikah, sing wabo yaitu ilal nawa. Warga kok bakas. Warga, cekap semantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga, cekap semantan.